Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari membaca risalah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang mana kita masih menjelaskan beberapa tafsir dari kisah Rasul, dari surat-surat pendek, yaitu dimulai dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan secara ringkas tafsir dari surat Al-Zalzalah, di mana surat Al-Zalzalah ini diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, sehingga disebut surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Para ulama menyebutkan bahwa surat-surat Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan surat Makkiyah, ada yang disebut dengan surat Madaniyah. Surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kalau disebut sebagai surat Makkiyah, berarti diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Adapun surat Madaniyah berarti diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Zalzalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surat, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun itu seberat atau sekecil semut, maka pasti dia akan melihatnya. Demikian pula barang siapa yang mengerjakan syarran, kejelekan, walaupun sedikit, maka pasti dia akan melihatnya. Oleh karena itu, ini menjadikan kita senantiasa berusaha memperbanyak kebaikan. Sebab al-hasanat, kata para atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ayat ini seharusnya menjadi senantiasa kita renungi, kita ingat setiap harinya, ya, berusaha kita hitung berapa kebaikan yang telah kita kerjakan selama umur kita hidup di dunia ini. Kita bandingkan, kita ingat, kita koreksi sudah berapa banyak kebaikan yang kita kerjakan. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini disebut dengan surat Makkiyah. Surat Makkiyah dikarenakan diturunkan setelah atau sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatana bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ada 11 ayat dari surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha, huruf waw ini adalah huruf al-qasam, huruf untuk bersumpah. Huruf harful qasam. Ketika seorang ingin bersumpah, bisa menggunakan huruf waw. Allahi, demi Allah. Warabbil Ka'bah, misalkan. Demi Rabbnya Ka'bah. Nabi SAW bersabda, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Sehingga termasuk kesyirikan kepada Allah tatkala seorang itu bersumpah dengan selain nama Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha berkehendak. Tidak ada yang membatasi Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Terkadang dengan wal asri, ya. Di sini wal adiyat dan yang lainnya. La yus'alu amma yaf'alu, kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang Dia kerjakan, sedangkan manusia, makhluk, itulah yang akan ditanya terhadap apa yang Dia kerjakan. Sehingga tidak perlu dipertanyakan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ya. Sedangkan manusia tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah. La yus'alu. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya terhadap apa yang Dia kerjakan. Adapun faedahnya, kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya, berarti makhluk tersebut merupakan makhluk yang memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan dibanding yang lainnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal adiyati dhabha. Al adiyat itu di dalam bahasa Arab isim fa'il al-'adiyat, ya, muannas 'adiyat, adapun mudzakarnya 'adi al-'adi, kalau terjemahannya artinya yang berlari, al-'adi itu yang berlari. Diambil dari fi'il ada ya'du adwan, ada ya'du adwan, wa adawanan, artinya berlari. Sehingga kalau ada kalimat adautu berarti aku berlari, sama seperti jaraitu aku berlari. Al-'adi berarti yang berlari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-'adiyat sifatun limausuf mahdhuf. Ini merupakan sifat dari sesuatu yang dihapus. Allah tidak menyebutkan apa itu yang berlari. Sehingga para ulama tafsir mereka memiliki dua pendapat. Ada yang berpendapat maksudnya Allah bersumpah dengan al-ibil, unta yang berlari, ketika digunakan dalam manasik haji. Ya. Para ulama yang lain mengatakan maksudnya di sini adalah kuda-kuda yang berlari dalam pertempuran. Wal 'adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan demi kuda-kuda yang berlari. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, aqsamallahu tabaraka wa ta'ala bil khail lima fiha min ayatillahil bahirah wa ni'amihi al-zahirah ma huwa ma'lumunil khalq. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda, ya, dengan kuda yang berlari. Kenapa? Karena pada kuda tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengagumkan. Ya. Kalau kita memperhatikan, melihat kuda, di sana banyak kelebihannya dibandingkan hewan-hewan yang lain. Dan juga pada kuda tersebut merupakan nikmat yang jelas bagi manusia. Ya. Yang sudah maklum bagi kita semua bagaimana manfaatnya, ya, ciptaan Allah, ya, kuda tersebut memiliki banyak kelebihan. Wal 'adiyati dhabha, dhabhan itu masdar dari dhabaha yadbahu, artinya bersuara. Jadi demi kuda-kuda yang berlari sambil mengeluarkan suara. Yani saking kencangnya dia berlari akan terdengar suara nafasnya, ya, terengah-engah. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Juga masih ada hubungannya, ini sifat dari kuda tersebut, fal muriyati. Al muriyat artinya yang mengeluarkan api, ya, dari fi'il aurayuri. Aurayuri artinya mengeluarkan api. Isim fa'ilnya muriyun, muriyat, ini muannasnya. Fal muriyati qadha, kuda-kuda tersebut, ya, mengeluarkan qadhan, mengeluarkan api. Maksudnya bagaimana? Bihawafirihinna ma yata'na alaihi minal ahjar. Yani kuda-kuda tersebut ketika berlari kencang, dia akan menginjak, ya, batu-batuan kerikil. Saking kencangnya terkadang seperti mengeluarkan percikan api. Ya. Fal mughirati subha. Al mughirat artinya isim fa'il dari aghara yughiru, menyerang. Al-mughir berarti yang menyerang, yang menyerbu. Fal-mughirati subha kuda-kuda tersebut menyerbu pada waktu subuh, ya, subha. Yani ini keadaan yang sering dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau ingin menyerang suatu kampung pada waktu subuh, ya. Ditunggu pada waktu subuh, ketika terdengar dikumandangkannya azan, berarti ini kampung kaum muslimin. Tapi kalau tidak dikumandangkan azan, berarti itu kampung orang-orang kafir, sehingga beliau menyerangnya. Falmughirati subha, kuda-kuda tersebut menyerang pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga kuda-kuda tersebut menerbangkan naq'a, yani gubar, debu, ya. Karena saking kencangnya berlari menyerang pada waktu subuh, sehingga menyebabkan debu-debu itu berterbangan, ya. An-naq'a bima'na al-gubar. Fa wasatana bihi jam'a. Lalu kuda-kuda tersebut menyerbu ke tengah-tengah, wasat, menyerbu ke tengah-tengah jam'a, kumpulan musuh. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Adiyat, dengan kuda dan sifat-sifatnya. Ya. Faedahnya apa? Ini menunjukkan kepada kita bahwa kuda termasuk ciptaan Allah, hewan yang memiliki kelebihan, ya, dibandingkan hewan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa itu isi sumpahnya. Dan ini disebutkan oleh sebagian para ulama, kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, mereka lebih percaya ketika pembicaraan atau berita itu diawali dengan sumpah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian surat mengawali dengan sumpah. Seperti dalam surat ini, Allah bersumpah dengan Al-Adiyat, dengan kuda-kuda yang berlari. Apa isi sumpahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia, yakni jenis manusia itu benar-benar lakanud, ingkar terhadap nikmat Rabb-nya. Sungguhnya manusia itu benar-benar ingkar terhadap nikmat Rabb-nya. Ai lamanu'un al-khair alladhi 'alayhi li rabbih. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, maksudnya manusia itu suka atau sering menahan kebaikan. Ya, manu' lil-khair, menahan kebaikan yang harus dia tunaikan. Fatabi'atul insan wajibillatuhu anna nafsahu la tasmahu bima alaihi minal hukuk. Kata beliau, tabiat manusia, ya, tabiat manusia itu diciptakan jiwanya tidak mengizinkan untuk mengeluarkan hak-hak yang harus dia keluarkan, yang harus dia tunaikan. Ini tabiat manusia. Tabiat manusia secara umum tidak senang kalau diminta untuk mengeluarkan hak, ya. Fatuaddiha kamilatan muwaffiratan ba tabi'atuha al-kasal wal man'u lima 'alayhi min al-huquq al-maliyah wal badaniyah. Itulah tabiat manusia. Tabiatnya malas, kasal, ya, enggan untuk mengeluarkan hak-hak yang harus dia tunaikan. Apakah itu berkaitan dengan badannya atau berkaitan dengan hartanya, ya. Illa man hadahu Allah wa kharaja an hadzal wasfi ila wasfis samah bi ada'il hukum. Kecuali orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah, ya, ini dikecualikan. Jadi hukum asalnya tabiat manusia itu malas, tidak mau kalau diminta untuk mengeluarkan hak, ya, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dan keluar dari sifat yang seperti ini menuju sifat as-samah, sifat mudah mengeluarkan, ya, haknya, menunaikan haknya, baik yang berkaitan dengan badannya atau berkaitan dengan hartanya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, sering berbuat zalim, ya, jahul, ya, tidak mengerti, tidak memiliki ilmu. Ini tabiat manusia, ya. Dan itu nampak kalau kita melihat anak kecil yang belum tamyiz, usia 5 tahun ke bawah, ya, nampak sifat tersebut, zalum, jahul, belum paham, belum mengerti, ya. Ketika dia memiliki sesuatu, memiliki mainan misalkan, memiliki makanan misalkan, ada teman yang sebaya, ya, biasanya anak tersebut tidak mau diambil, ya, tidak ingin mainannya diambil sama temannya. Nah, ini sifat tabiat manusia, ya, tidak mau, tidak ingin memberikan kepada yang lain, sehingga ketika dia besar baru diberikan ilmu, disampaikan ilmu, ya, pemahaman, sehingga dia akan menjadi anak yang saleh, yang mengerti ilmu. Oleh karena itu kata Nabi alaihissalatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bani Adam dilahirkan di atas fitrah, yakni mengerti siapa Rabbnya. Fa'abawah, lalu kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang akan menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasara, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia orang Majusi. Yani, anak tersebut tergantung kepada pendidikannya. Ya, kalau kedua orang tuanya mendidik dia menjadi seorang Muslim, maka dia akan menjadi orang Islam. Kalau kedua orang tuanya yang mendidiknya menjadi orang Nasara, maka dia akan menjadi orang Nasara. Demikian seterusnya, ya. Pendidikan kedua orang tuanya ataukah lingkungannya, itulah yang akan menentukan seorang anak tersebut ketika dia menjadi dewasa. Sehingga barakallahu fikum, di sini kita ambil pelajaran agar kita senantiasa mendidik anak-anak kita di atas Al-Quran dan Sunnah, mendidik dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik, sehingga dia bisa keluar dari sifat zalum jahul. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar terhadap Rabb-nya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, ya'uddul masa'ib wa yansa ni'am rabbih. Manusia itu, yakni ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu ya'uddul masa'ib, biasa menghitung-hitung musibah, ya. Kalau musibah dihitung-hitung, diingat-ingat. Dan dia lupa kenikmatan Rabb-nya, ya. Ini kebanyakan manusia. Kalau terkena musibah, terkadang mengeluh, ya, atau seringnya mengeluh, kenapa aku seperti ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala uji aku seperti ini? Ya. Musibah seperti ini, seperti itu. Dia lupa kalau dibandingkan dengan nikmat Allah sangat banyak terhadap dirinya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar syahid, menyaksikan bahwa dirinya seperti itu, bahwa dirinya memiliki sifat seperti itu. Ya, ini penafsiran yang pertama. Sebagian para ulama tafsir mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyaksikan manusia tersebut. Ya. Dan kedua makna ini tidak saling bertentangan. Manusia itu sendiri mengakui bahwa dalam dirinya, dalam jiwanya terdapat sifat seperti itu, ya. Mengingkari nikmat Allah, enggan kalau diminta untuk menunaikan hak-hak yang harus dia tunaikan. Dia menyaksikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang dia kerjakan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Al khair di sini maknanya harta, al mal. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu benar-benar mencintai harta, ya. Ini di antara kelebihan bahasa Arab. Al khair memiliki beberapa makna. Yang kita ketahui, al khair maknanya adalah kebaikan. Tapi di sini maknanya al mal, maknanya harta, ya. Dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga yang akan atau keluarga yang ditinggal mati oleh keluarga yang lain, intaraka khairanil wasiyah, ya. Jika si mayit itu meninggalkan khairan, meninggalkan apa? Khairan artinya harta. Jika si mayit itu meninggalkan harta, maka pertama kali lihat wasiyah, lihat wasiatnya untuk apa, ya, itu yang ditunaikan terlebih dahulu setelah pengurusan jenazahnya, ya, lihat ada wasiat atau tidak. Intaraka khairan, ini sahihnya kata Allah, jika dia meninggalkan khairan, yakni harta. Sama di sini, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta, ya. Sehingga inilah sebab, di antara sebab yang menyebabkan manusia itu berat untuk mengeluarkan hak dari harta yang dia miliki. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Wala taqadu tajidu ahadan yaslamu minal hubbis syadid lil mal." Engkau tidak akan, atau hampir-hampir engkau tidak mendapati seorang yang selamat dari kecintaan kepada harta dengan kecintaan yang sangat, ya. Hampir-hampir engkau tidak mendapati, la taqadu tajidu ahadan yaslam, hampir-hampir engkau tidak mendapati yang selamat dari sifat cinta terhadap harta, cinta yang berlebihan, syadid, ya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercela, cinta kepada harta yang berlebihan. Adapun cinta kepada harta merupakan tabiat manusia, ya. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Telah dijadikan indah di pandangan manusia cinta kepada syahwati minan nisa, cinta kepada wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatir al muqantarah, harta yang bertumpuk, minadh dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Ini tabiat manusia. Wal khayl musawamah, cinta kepada kuda yang indah, ya, yakni harta yang indah, kendaraan yang indah, ya, tabiat manusia. Wal an'ami wal hars, cinta kepada hewan ternak, kepada tanaman, ya. Dalika mata'ul hayati dunia, kata Allah, itulah kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul sawab. Tapi ingat, di sisi Allah itulah yang lebih baik, ya. Kenikmatan di surga itulah yang lebih baik. Sehingga kecintaan kepada harta tersebut jangan berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia itu ingat waktu yang akan datang. Di dunia ini dia sangat mencintai harta. Ya. Ingat. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Tidaklah dia mengetahui apabila dibangkitkan semua yang ada di kuburan. dibangkitkan semua yang telah meninggal, yakni pada hari kiamat. Wa husyila ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa yang ada di dalam dada-dada. Ya. Inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Sungguhnya Rabb mereka itu maha khabir, artinya khabir yakni maha mengawasi. Ya. Mengawasi keadaan mereka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Ya. Terlebih yang sifatnya, tabiatnya itu belum keluar. Belum mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, sangat cinta kepada harta sehingga meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di sana ada hari kebangkitan. Akan dibangkitkan semuanya yang telah meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi, la khabir. Kata para ulama, khabir ini ya, di antaranya Syekh Sa'di menjelaskan, khabir ay muttali'un ala a'malihim adh-dhahirah wal batinah, al-khafiyah wal jariyah. Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi amal-amal mereka yang nampak, yang tersembunyi. Semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujazihim 'alaiha, lalu Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, ya, akan membalas semua perbuatan kita. Dari surat ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil adalah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, walihada yajibu alaina an na'taniya biqulubina qabla kulli syai'in qabla al-amal. Wajib bagi kita untuk memerhatikan niat-niat kita, ya. Memerhatikan niat-niat kita sebelum semua amalan. Ini faedah yang di antara yang bisa kita ambil dari ayat ini. Perhatikan niat-niat kita sebelum beramal, karena nanti akan Allah tampakkan. Wa husyila ma fis sudur, akan ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Akan ditampakkan niat-niat yang ada di dalam hati. Karena al-qalbu huwa alladhi 'alayhi al-madar wa huwa alladhi sayakunu al-jazaa'u 'alayhi yawm al-qiyamah. Karena niat dalam hati itulah penentu balasan pada hari kiamat nanti, ya, ketika beramal saleh. Apa yang dia niatkan? Apakah mengharapkan pahala Allah ataukah mengharapkan balasan dari manusia? Ya. Ini yang akan menjadi penentu pada hari kiamat nanti. Kemudian surat yang berikutnya adalah surat Al-Qari'ah, juga termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ada 11 ayat dari surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah termasuk nama dari nama hari kiamat. Al-Qari'ah termasuk nama dari nama hari kiamat. Al-Qari'ah dengan ain ini artinya yang mengetuk, ya. Ya. Qara'a itu artinya mengetuk. Kenapa hari kiamat disebut dengan Al-Qari'ah? Karena hari kiamat itu mengetuk hati-hati manusia. Yani menjadikan hati manusia itu ketakutan, ya. Mal Qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Apakah kamu mengetahui apa itu Al-Qari'ah? Ya. Ini semua dalam bentuk penegasan, kata para ulama. Kenapa disebutkan sampai 3 kali? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. apakah kamu mengetahui apa itu Al-Qari'ah? Ya, diulang-ulang supaya manusia itu merasa takut. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus. Yaitu pada hari manusia kal farashil mabsus. Ai kal jaradil muntashir. Al-farash yani belalang yang bertebaran. Ya. Pada hari Al-Qari'ah, pada hari kiamat itu manusia seperti belalang, kaljarad, belalang yang berterbangan. Kalau kita lihat belalang, ya terbang tidak ada aturannya, ya tidak ada aturannya. Yang satu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, saling menindih. Ya, ketika ada cahaya, ada api, belalang tersebut malah mendekat. Ya. Demikianlah keadaan pada hari kiamat nanti. Manusia yang asalnya memiliki akal pada hari kiamat, ya, seperti belalang, bingung. Ya. Dalam ayat yang lain, wataran nasa sukara, manusia seperti orang yang mabuk, ya, tidak tentu arah. Ya. Ini keadaan hari kiamat. Watakunul jibalu kal ihdil manfush, dan pada hari itu gunung-gunung kal ihdil manfush, artinya al ihn as-suf, kapas al manfush yang sangat ringan, ya kapas yang sangat ringan al manfush, baqiya dha'ifan jiddan, ya gunung-gunung yang kita ketahui memiliki kekuatan, ya di bumi ini sangat kuat, sangat kokoh pada hari kiamat nanti, kal ihdil manfush, seperti ya kapas yang sangat ringan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Setelah selesai terjadi hari kiamat, manusia dikumpulkan, maka di sana ada al-mawazin, ada timbangan-timbangan yang menimbang amal manusia. Amal kebaikannya akan ditimbang dengan amal kejelekannya. Kata Allah, adapun yang berat timbangannya, yakni timbangan kebaikannya itu lebih berat dari timbangan kejelekannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhai. Dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, radiyah, yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya daripada timbangan kejelekannya, maka ummuhu, tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah ini nama dari nama jahannam. Hawiyah nama dari nama jahannam, ismun min asma'i an-nar. Di sini ma'asyarakat wa rahimani wa rahimakumullah juga memberikan faedah kepada kita agar senantiasa merasa takut kepada Allah, merasa khawatir apakah kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Kita tidak mengetahui timbangan kebaikan yang lebih berat atau timbangan kejelekan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Adapun yang ringan timbangan kebaikannya, kata Allah, ummuhu. Kenapa disebut ummu? Kata para ulama, di antaranya Imam As-Sa'di, bimanzilatil ummi al-mulazimah. Yani neraka itu seperti ibunya. Yani apa? Selalu mendekatnya. Ya. Jadi ancaman. Orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka dia akan ummuhu hawiyah. Ibunya adalah hawiyah. Yani tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Wa ma adraka ma hiyah. Apakah kamu mengetahui apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Itulah narun hamiyah. Api yang sangat panas. Hamiyah. Ya. Hamiyah. Sangat panas. Disebutkan dalam hadis 70 70 kali lipat api neraka jahannam, itu panasnya 70 kali lipat dibandingkan api yang ada di dunia. Ya. Kalau kita api di dunia saja tidak bisa, tidak mampu menahannya. Ya, tidak bisa menahan sakitnya ketika terkena, apalagi api di neraka nanti. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dari ayat ini atau dari surat ini mendapatkan faedah di antara akidah Ahlussunnah yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah, bahwa di sana pada hari kiamat nanti ada al-mawazin, ada timbangan-timbangan. Ya. Kenapa disebutkan ini dalam pembahasan kitab akidah? Karena di sana ada kelompok-kelompok yang tidak menerima. Kelompok-kelompok yang tidak menerima adanya al-mawazin. Sehingga disebutkan dalam kitab-kitab akidah yang harus kita yakini. Bahwa di sana nanti ada, pada hari kiamat nanti ada al-mawazin, timbangan-timbangan yang akan menimbang semua kebaikan kita dan kejelekan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.